Konsultasi Syariah. Makna husnudzon kepada Allah. Pertanyaan: apa makna husnudzon kepada Allah dan bagaimana bentuk husnudzon kepada Allah? Jawaban: Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Husnudzon atau berbaik sangka kepada Allah termasuk ibadah hati yang memiliki nilai besar. Dan inti dari husnudzon kepada Allah adalah membangun keyakinan sesuai dengan keagungan nama dan sifat Allah dan membangun keyakinan sesuai dengan konsekuensi dari nama dan sifat Allah. Misalnya, membangun keyakinan bahwa Allah akan memberi rahmat dan ampunan bagi para hambanya yang baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia mohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat An-Nisa ayat 110. Membangun keyakinan bahwa Allah akan mengampuni hambanya yang mau bertaubat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, orang-orang yang bertaubat dan mengerjakan amal soleh, maka sesungguhnya dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Quran Surat Al-Furqan ayat 71. Membangun keyakinan bahwa Allah akan memberi pahala bagi hambanya yang melakukan ketaatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal soleh, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 277. Membangun keyakinan bahwa siapa yang tawakal kepada Allah akan diberi kecukupan oleh Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan kebutuhannya. Quran Surat At-Talaq ayat 3. Membangun keyakinan bahwa setiap takdir dan keputusan Allah memiliki hikmah yang agung. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kamilah hasanahnya, dan kami tidak menurunkannya, melainkan dengan ukuran yang tertentu. Quran Surat Al-Hijr ayat 21. Bukan husnudzon kepada Allah. Karena itulah, bukan termasuk husnudzon kepada Allah ketika seseorang mengharap pahala dari Allah sementara dia tidak beramal. Sebagian remaja punya angan-angan, kecil bermain ria, muda foya-foya, mati masuk surga. Keyakinan ini bertentangan dengan banyak dalil yang menyebutkan bahwa Allah akan memberi hukuman untuk orang yang berbuat maksiat. Ibnu Qayyim mengatakan, sangat jelas perbedaan antara husnudzon dengan gurur atau tertipu. Husnudzon kepada Allah yang mendorong dirinya untuk beramal, menggiringnya beramal, maka ini husnudzon yang benar. Namun jika husnudzon menyebabkan dirinya menjadi pengangguran atau bahkan tenggelam dalam maksiat, ini adalah gurur atau tertipu. Karena husnudzon adalah membangun harapan. Siapa yang harapannya menyebabkan dirinya semakin taat dan menjauhi maksiat, ini harapan yang benar. Sebaliknya, jika penganggurannya menjadi harapan dan harapannya menyebabkan dia pengangguran dan pelanggaran syariat, maka ini tertipu. Al-Jawab Al-Kafi. Termasuk juga meyakini Allah akan mengampuninya, sementara dia tetap bertahan dalam kumbangan maksiat. Seringkali ada orang yang diingatkan untuk meninggalkan maksiat. Dia tidak mau meninggalkannya dan beralasan Allah Maha Pengampun, pasti akan mengampuni semua dosa hambanya. Termasuk tidak mau beramal karena meyakini Allah tidak akan menerima amalnya. Atau tidak mau berubah menjadi baik karena anggapan Allah tidak akan menerima taubatnya. Sering kita jumpai, ada wanita yang tidak mau berjilbab dengan alasan dirinya kotor, tidak pantas jadi wanita salihah. Dia telah seuzon kepada Allah karena dia putus asa dengan rahmat Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Quran Surat Yusuf ayat 87. Orang kafir tidak punya harapan untuk mendapat rahmat Allah karena mereka kafir. Karena itu, janganlah meniru orang kafir yang pupus harapan untuk mendapat rahmat dari Allah. Contoh husnudzon kepada Allah. Di antara bentuk husnudzon adalah membangun harapan untuk mendapat pahala ketika beribadah, atau berharap besar agar doanya dikabulkan ketika berdoa. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaqulullahu ta'ala, أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. Yang artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, aku sesuai sangkaan hambaku kepadaku, dan aku bersamanya jika dia mengingatku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allah memberi balasan dari amal baik hamba sesuai persangkaan hamba kepadanya. Demikian, Allahu A'lam.